usah tergantung di dinding, membuat rindu hatiku. Untuk bernyanyi lagu memori, kenangan yang indah berdua. Kisah lama tergambar kembali, menghias dinding hatiku. Manisnya cinta, madu asmara, kini bagai duri di hati. Hari-hari indah berdua takkan terulang lagi, namun cintaku tak pernah hilang. Andai saja kau ada di sini, ku dekap hangat cintamu. Takkan ku lepas, tak ku biarkan engkau pergi jauh ke sana. Kisah lama tergambar kembali, menghias dinding hatiku. Manisnya cinta, madu asmara, kini bagai duri di hati. Hari-hari saja kau ada di sini, ku dekat hangat cintamu. Takkan ku lepas, tak ku biarkan engkau pergi jauh ke sana. Hi.